mengumpulkan uang, semua orang senang. Harta tak terbilang, orang bangga bahkan mengumumkan, saya punya semuanya. Dan banyak orang yang berhasil melakukan, mengumpulkan harta yang tak terbilang banyaknya. Tapi siapa yang bijak dan mengumpulkan kawan dalam hidupnya? Bisa dihitung dalam keseharian. Karena mengumpulkan kawan sesungguh-sungguhnya, itu adalah pekerjaan yang paling menyenangkan. Mengumpulkan kawan akan membawa kita bersama hidup dalam kebahagiaan. Jangan pernah mengumpulkan uang sampai harus kekurangan kawan. Kumpulkanlah kawan, dengan sendirinya keuntungan akan datang. Jangan pernah puas dengan jumlah kawan. Terus-menerus pacu diri untuk bisa membangun kebersamaan. Mengumpulkan kawan, ingat, itu menyenangkan. Mengumpulkan uang juga menyenangkan. Tapi awas, mengumpulkan uang ada limitasi yang kemudian akan menjadi sesuatu yang menyedihkan. Tapi mengumpulkan kawan itu aset abadi dalam kehidupan. Selamat mengumpulkan yang benar, jangan salah. Bersama saya, Bigman Sirait.